Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Pertanyaan, apakah setiap helai rambut anak yatim yang diusapkan akan berdoa kepada orang yang mengusapnya? Jawaban, tidak ada dalil tentang hal tersebut. Yang ada adalah beberapa riwayat yang menyatakan bahwa setiap helai rambut anak yatim yang diusap terhitung sebagai kebaikan. Namun hadis-hadis tersebut pada setiap jalur sanadnya sangat lemah, terputus atau ada perawi yang memalsukannya. Di antara riwayat tersebut, man masaha ra'sa yatimin aw yatimah lam yamsahhu illa lillah kana lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alayha yaduhu hasanat, yang artinya barang siapa yang mengusap kepala anak yatim laki-laki maupun perempuan, tidaklah ia usap kecuali karena Allah, maka setiap helai rambut yang terlewati oleh tangannya terhitung sebagai kebaikan-kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabrani. Hadis ini sangat lemah karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Ali bin Yazid Al-Hani yang dinyatakan oleh Al-Imam Bukhari sebagai mungkarul hadis. Dan Ad-Darqutni menyatakan bahwa ia adalah matruk atau ditinggalkan. Wallahu a'lam bis-shawab.